Perkenankan dengan bangga hati, saya akan mencoba menghadirkan lagu saya yang terbaru dengan judul lagu Genjer Genjer. Bersama Wiwit Widayati. Benten menika Pak Genjer Genjer dari pun riyen kan sak niki. Sak tenari aku tresno, sak tenani aku tresno, sak tenani aku tresno, tenan tenan aku tenan, tenan tenan aku tenan, tenan tenan aku tenan, tenan genjer genjer genjer genjer kali berantas. Iwasa jejer, iwasa jejer, ora digagas. Jejer, jejer, jejer, jejer, ningali kawe. Iwasa jejer, iwasa jejer, wis ono sing duwe. Aja yang guyu, nyatane celak karo batinmu. Aja mesem-mesem katane koe wis ora seneng. Aja cap-cap katane koe wis ora karep. Mangke sakarepe pati omongmu manis asine. Genjer ora digagas, genjer genjer genjer genjer ningali kawe. Triwase jejer wis ana sejejer wis ana sing yang nyu ane seneng kobartemu aja mesam koe wis ora seneng aja kecap-kecap katane koe wis ora sakarene pati omongmu manis asli neng ngerti. Genjer genjer genjer genjer ningali batas. Iwasa genjer iwasa genjer ora digagas. Genjer genjer genjer genjer ningali gawe. Iwasa tiwas jejer wis ana sing duwe.